Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله, الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang baik ini dalam sebuah kegiatan yang mulia, yaitu mengkaji salah satu buku penting dari sumber rujukan umat Islam, dari sumber rujukan ahli sunnah wal jamaah, atau mengkaji kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini ikhwani fillah adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri, di mana seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dan kesempatan untuk mempelajari bagaimana akidah yang benar, yang merupakan dasar kebahagiaan seorang muslim dan muslimah di dunia dan di akhirat. Iya. Di dalam mempelajari akidah salaf terdapat berbagai kebaikan bagi seorang hamba. Yang pertama dari kebaikan mempelajari akidah adalah ia melaksanakan tujuan dari diciptakannya seorang hamba di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Maka di dalam mempelajari akidah ini, seorang hamba akan mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, dan bagaimana yang menjadikan amalannya sebagai amalan yang diterima, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dimaklumi bahwa sebuah amalan tidak akan syah kalau tidak dibangun di atas akidah yang benar. Karena itu kata para ulama, syarat diterimanya amalan ada tiga. Syarat yang pertama adalah sihhatul mu'taqad, benarnya keyakinan. Dan syarat yang kedua, al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah dalam amalan. Dan syarat yang ketiga adalah al-mutaba'ah, mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan tersebut. Iya. Baik, itu kalau masih ada yang di luar, maju-maju aja sedikit, enggak apa-apa. Ini di depan masih banyak yang kosong ya. Mungkin di sebelah sana kalau masih ada yang longgar. Iya. Baik. Kemudian dari manfaat seorang hamba mempelajari akidah yang benar adalah agar supaya ia dijaga di atas petunjuk, selalu berada di atas cahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iya. Akan saya terangkan nanti bahwa salah satu dari penamaan ilmu akidah disebut dengan nama al-iman. Iya. Karena keimanan itu tidak tergambar kecuali dari orang yang memiliki akidah yang benar. Dan Allah telah menyebutkan bahwa wali orang-orang yang beriman, Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Menuju kepada cahaya. Iya. Kemudian dari kebaikan dan manfaat mempelajari akidah, agar seorang hamba itu meraih kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah. Iya. Dan ini sebenarnya inti dari kehidupan. Dan seorang tidak akan merasakan kehidupan yang tenang itu, bagaimana kehidupan yang bahagia itu, kecuali dengan menyelami dan memahami ilmu akidah. Semakin kuat seseorang di dalam mempelajari akidah ahli sunnah, maka akan semakin tenang kehidupannya, semakin besar kebahagiaannya, semakin besar kebahagiaannya. Iya. Satu saja di pembahasan akidah, kadang satu hal ini sudah memberikan pengaruh yang luar biasa kepada seorang hamba. Ambil satu pembahasan misalnya keimanan kepada takdir. Iya. Seorang yang beriman kepada takdir luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan. Memberikan keberanian untuknya. Memberikan kesabaran ketika menghadapi musibah, kesabaran ketika mendapatkan nikmat. Ini semuanya cabang dari keimanan kepada takdir. Satu pembahasan. Belum lagi dia masuk di pembahasan yang lainnya, pembahasan tawakal, pembahasan khauf, pembahasan roja, pembahasan mahabbah. dari sudut-sudut pembahasan akidah. Ya. Karena itu semakin kuat seorang hamba di atas akidah as-salaf, maka akan semakin besar kebahagiaan dan kebaikan hidup yang dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin, beriman. Perhatikan sifat keimanan ini syarat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Dan kami akan memberikan balasan untuknya lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Iya. Dan di antara kebaikan dan manfaat seorang hamba mempelajari akidah, dengan akidah yang benar ini dia akan memiliki as-sabat, keteguhan, kekukuhan di dalam kehidupan. Ya. Lagi di masa seperti ini, masa penuh dengan fitnah. Masa banyak sekali. Ya. Perkara-perkara yang kadang melalaikan seorang hamba dari agamanya. Ya, perlu pijakan yang kuat. Perlu keteguhan. Ya. Dan fitnah itu beraneka ragam. Kadang pada keluarga, pada tetangga, pada masyarakat. Ya, fitnah di dalam agama, di dalam dunia. Fitnah perempuan, fitnah harta. Ya. Dan kunci di dalam menyelesaikannya semuanya berkaitan dengan masalah apa? Masalah akidah. Sebab inilah yang meneguhkan, menguatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Iya. Karena itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qawl al-thabit, ucapan yang kokoh. Iya. Sebagian dari as-salaf nafsirkan ucapan la ilaha illallah. Jadi itulah akidah, itulah tauhid. Di kehidupan dunia, Allah kuatkan dia di kehidupan dunia. Sebagaimana yang tampak dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Kuat sekali keberadaan mereka. Allah firman kepada nabinya, "Walau la in tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzal adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati, tsumma la tajidu laka 'alaina nasira." Andai kata kami tidak menguatkan engkau Nabi Muhammad, pastilah engkau telah condong mengarah kepada mereka ingin mendapatkan sesuatu yang sedikit, maksudnya dari kehidupan dunia. Ya. Kalau kamu sudah seperti itu, pasti kami akan membuatmu merasakan, ya, kelemahan hidup dan kelemahan mati. Allah kuatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kuat keimanannya. Iya. Dan perhatikan bagaimana para sahabat. Ketika mereka telah dikepung oleh seluruh manusia. Bersatu padu sudah antara kaum kufar, kaum musyrikin. Ahlul kitab ingin mencelakakan kaum muslimin di Madinah. Kejadian yang luar biasa. Maka orang-orang berkata, takutlah kalian. Kalian sudah dikepung. Tapi ternyata yang terjadi, mereka bertambah apa? Bertambah keimanan. Ya. Kuat keimanannya. Punya sabat, keteguhan. Bahkan bertambah keimanan. Yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Alladzina qala lahumun nasu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, fazadahum imana." Wa qalu, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Para sahabat itu adalah manusia yang orang-orang sudah berkata kepada mereka, takutlah kalian. Ya. Tapi yang terjadi mereka malah bertambah keimanan. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, yang Allah lah yang mencukupi kami, dan Dia adalah sebaik-baik tempat bergantung. Perhatikan ya, keteguhan akidah. Dan bagaimana manfaatnya? Bagaimana manfaatnya di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mereka umat ini apabila ingin dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dimuliakan, ya, maka mereka wajib memiliki perhatian yang kuat terhadap akidahnya. Perhatian yang kuat terhadap akidahnya. Adab, malapetaka, itu memang hanya turun kepada orang-orang yang tidak memiliki akidah yang kuat. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Untuk apa Allah menyiksa kalian? Kalau kalian itu bersyukur dan beriman. Disebutkan keimanan. Jadi harus ada dua syarat. Syukur dan apa? Beriman. Iya. Siksaan akan ditolak dari orang-orang yang beriman. Dan di dalam masalah-masalah yang dihadapi, bagi orang-orang yang baik akidahnya, ya, dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Dan dengan akidah yang benar tersebut, Allah Subhanahu wa taala membelanya. Membelanya dan menolongnya di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Perhatikannya pembelaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladheena aamanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian itu pada hari kiamat. Pertolongan Allah berikan kepada para rasul dan siapa? Orang-orang yang beriman. Iya. Ini punya keterkaitan dengan pembahasan akidah. Ya, karena itu siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Itu karena keimanan yang dia miliki, akidah yang benar yang ada pada dirinya. Iya. Dan tidak ada kejayaan untuk umat ini kecuali dengan apa? Mempelajari akidah tersebut. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannakum fil ardi kamastakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dijadikan seperti itu. Dan sungguh Allah akan meneguhkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Dari awal ayat sudah disebutkan syaratnya. Untuk siapa ini? Orang yang beriman dan siapa? Beramal saleh. Di akhir ayat ditekankan lagi. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak pernah berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Ya. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah. Dan inilah dasar kehidupan sebenarnya. Tapi banyak orang tidak memahaminya. Dianggap bahwa ini masalah sepele. Padahal masalah akidahnya dia menentukan sorga atau nerakanya. Iya. Dan karena masalah akidah ini pula, manusia terbagi dua. Ada yang penghuni sorga, ada yang penghuni neraka. Ada orang yang beruntung, ada orang yang merugi. Ya. Ada golongan yang pada hari kiamat dia tersenyum, berseri-seri, bergembira. Dan ada golongan dari manusia pada hari kiamat, dia menangis, bersedih. Ya. Dan yang menentukannya adalah pembahasan apa? Pembahasan akidah ini. Karena itu harus dipahami. Ya, pentingnya seorang hamba mempelajari akidah yang benar. Ya. Dan ini perlu kesadaran dari kita. Perlu kesadaran. Dan kadang seorang sadar ya, dirinya akan meninggal. Ya, tidak ada yang kekal di dunia. Ya. Dia juga tahu bahwa nanti ada kehidupan alam kubur. Ada kehidupan alam kubur. Dan dia paham bahwa di kehidupan alam kubur ini tidak ada yang menyelamatkannya dari pertanyaan malaikat kecuali keyakinannya dan akidahnya semasa dia hidup. Malaikat bertanya tiga pertanyaan saja. Mungkin dari TK kita sudah hafal. Iya. Marrabbuka, siapa Rabb yang kamu sembah? Madinuka, apa agamamu? Mannabiyuka, siapa nabimu? Tapi ternyata di alam kubur ada yang ditanya, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya berkata, ha ha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Ikut-ikutan saya. Bukan karena keyakinan dia mempelajarinya. Bukan karena pengetahuan. Maka ini masalah. Tidak bermanfaat padanya ikut-ikutan. Harus dipelajari dengan dalilnya. Iya. Dan saya tidak mewajibkan untuk menghafal dalil. Dan tidak pula para ulama kita mewajibkan untuk apa? Menghafalkan dalil. Hanya saja seorang harus memahami kebenaran itu dan mendengar apa dalilnya. Tahu apa dalilnya. Walaupun dia tidak menghafalnya. Tapi dia tahu ini memiliki apa? Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi kita semua sadar itu. Tapi yang menjadi masalah. Ya. Banyak dari kaum muslimin tahu bahwa dirinya akan masuk ke liang lahat. Tahu bahwa dirinya akan ditanya oleh para malaikat. Dia tahu bahwa pada dirinya akan menghadapi berbagai kengerian dan prahara di hari kiamat. Ya. Tapi persiapannya untuk kesana apa? Bagaimana dia mempersiapkan bekal utamanya dalam masalah akidah ini? Nah, inilah yang banyak dari kita kadang tidak berlaku adil untuk diri kita. Ya, Masya Allah ya, kalau kehidupan dunia, sekolah kelas 1 sampai kelas 6, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, kerja, ya perlu kursus 6 bulan, ya harus naik ini, keluar lagi, tambah banyak biaya yang dikeluarkan. Ya. Untuk mempelajari akidahnya yang menentukan sorga dan nerakanya, gak pernah dia punya jadwal rutin. Sekolah berangkat jam 7 pagi. Ya. Pulang jam berapa? Ini dituntut dia untuk mempelajari ya akidahnya, fardu ain dia kenal untuk dia pahami. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak memiliki kesadaran untuk mempelajari. Ini bukan sikap yang baik pada seorang muslim untuk dirinya. Iya. Alhamdulillah agama ini dimudahkan oleh Allah. Iya. Ada orang-orang yang mampu mengajarkan bagaimana akidah yang benar itu. Dia mampu mengajarkan bagaimana akidah yang benar tersebut. Kita mampu berguru. Iya. Kita mampu berguru. Tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, kadang malasnya lebih banyak daripada apa? Rajinnya. Ya. Oh, jangan berharap ya. Orang-orang yang tinggal di negeri kaum muslimin, ada guru yang bisa mengajarinya. Ya, ketika mungkar dan nakir bertanya sama Rabbuk, ya, dia minta maaf, oh afwan, mungkar dan nakir. Anak kemarin belum belajar. Ya. Ini dari hal-hal yang tidak menerima udur di dalam masalah ini. Kecuali kalau dia lahirnya di tengah hutan, ya, dia tidak kenal kecuali dirinya sendiri. Nah, ini mungkin orang dapat udur. Ya. Tapi dia tinggal di negeri kaum muslimin. Sangat muda ia mempelajari akidah yang benar, apalagi sekarang ini dimudahkan dengan berbagai fasilitas yang ada. Dia duduk di rumahnya saja bisa mendengarkan. Ya. Kalau masa dahulu orang yang ingin belajar, kadang satu hadis saja dia cari, melakukan perjalanan satu bulan. Ya. Kalau masa sekarang, masya Allah, kadang cuma telpon-telpon saja. Ya. Masalah yang membuat hatinya itu risau sudah setahun, oh masih dia simpan juga. Betah dia dengan hal yang seperti itu. Padahal dia mampu untuk bertanya. Mampu untuk bertanya. Bisa belajar. Maka harus ada kejujuran ya, seorang hamba itu pada dirinya. Dan disinilah letak kebaikan untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Dan insya Allah ini akan berlangsung selama 3 hari sebagaimana yang telah diumumkan. Kita akan mengkaji kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad adalah seorang imam yang kita semua telah mengenalnya. Ya. Dan saya pikir tidak ada dari umat Islam yang tidak mengenal siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Dan kita di pembahasan ini tidak akan memberikan keterangan tentang biografi beliau secara meluas. Sebab ini adalah hal yang telah dimaklumi. Hanya saja di pendahuluan buku ini saya ingin memberikan di awal pembahasan kita mengkaji buku ini, saya ingin memberikan beberapa pendahuluan bagi siapa yang ingin mempelajari ilmu akidah. Iya. Baik. Yang pertama dari pendahuluan yang ingin saya ingatkan bahwa buku ini berjudul Usul Sunnah. Terdiri dari apa? Dua kalimat. Kalimat usul dan kalimat apa? As-Sunnah. Usul jama' dari asl. Usul jama' dari apa? Asl. Yang bermakna pondasi, landasan, pijakan. Ya, di mana sesuatu itu dibangun di atasnya. Nah. Jadi ini yang disebut dengan usul. Dan sunnah secara bahasa bermakna tariqah, bermakna jalan. Jalan yang ditempuh. Hamidatan kanat am damimah. Apakah itu jalannya baik atau jalannya buruk? Itu asal penggunaannya secara bahasa ya. Kita berbicara tentang penggunaan bahasa. Iya. Jadi kalau dia mengajarkan hal yang jelek, dikatakan itu sunnah hasanah. Dia mengajarkan ajaran yang salah, mengajar orang keliru, dikatakan itu sunnah sayyi'ah. Itu jalan baik, itu jalan jelek. Ya. Di atas mana bahasa ini? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِذْرُهَا وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, dengan sunnah yang hasanah, ya, jalan yang baik. Ini hadis punya sababul wurud ya. Nabi mengucapkannya. Suatu hari Nabi SAW, ya, duduk di tengah para sahabatnya, datang seorang menyebutkan hajatnya kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, siapakah yang bersedekah untuk orang ini? Beliau anjurkan, siapa yang bersedekah untuk orang ini? Para sahabat terdiam. Iya. Gitu lama diam, berdiri seseorang. Kemudian maju, lalu memberi sedekah kepada orang yang dimaksud oleh Nabi. Begitu orang ini berdiri, maka yang lainnya juga ikut berdiri, memberi sedekah. Nah, Nabi pun mengucapkan hadis ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberi contoh di dalam Islam, contoh yang baik. Ya. Dia berbuat baik, diikuti oleh orang di belakangnya. Maka dia akan dapat pahalanya, dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Iya. Sebaliknya, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئًا. Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang jelek, فَعَلَيْهِ وِذْرُهَا. Dia akan dapatkan dosanya. وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. Dan dosa orang yang melakukannya. Wala yanqusu min awzarihim syai', tidak akan mengurangi dosa mereka sedikit pun. Iya. Baik. Jadi ini sunnah bermakna apa? Ya, secara bahasa, adapun secara istilah, kata sunnah itu punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Ada makna umum dan ada makna khusus. Ya. Dan penulis rahimahullah ta'ala di sini, Imam Ahmad, dengan kalimat usulus sunnah yang beliau sebutkan, sunnah yang beliau maksud adalah sunnah bermakna umum. Sunnah bermakna umum. Ya. Kita akan definisikan ya, sunnah bermakna umum. Bukan yang beliau maksud sunnah bermakna khusus, sebab sunnah bermakna khusus itu, ya, kita telah memakluminya. Itu berjalan ya di penggunaan kita. Ada sunnah di kalangan ulama fikih, wajib, sunnah, mubah, makruh dan apa? Haram misalnya. Nah, ini di kalangan ulama apa? Ulama fikih. Ada sunnah di kalangan ulama usul fikih. Nah, sebab sunnah di kalangan ulama fikih itu hukum di bawah wajib. Tapi di kalangan ahli usul tidak. Sunnah adalah selain daripada apa? Al-Quran. Ya. Ada definisinya panjang ya, walaupun globalnya seperti itu. Di kalangan ahli hadith, sunnah adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin, au fi'lin, au taqririn, au sifatin. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan atau perbuatan atau takrir atau suatu sifat. Iya. Dan sunnah juga kadang digunakan untuk bermakna sunnah khulafa ar-rasyidin. Iya. sunnah khulafah ar-rasyidin. Jadi ini penggunaan-penggunaan khusus namanya. Ya. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini ya. Tapi yang dimaksud di sini sunnah adalah sunnah dengan maknanya yang umum. Yang sunnah itu bermakna Islam itu sendiri. Karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, i'lam anna sunnata hiya al-Islam wa anna al-Islam huwa as-sunnah. Ketahui bahwa sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah apa? Adalah sunnah. Iya. Dan ini yang didefinisikan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Iya. Bahwa sunnah itu adalah tariqul masluk, jalan yang ditempuh. Fayashmal, maka jalan ini mencakup makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari keyakinan, dari ucapan, dari perbuatan, semuanya masuk di dalamnya. Iya. Inilah sunnah yang kadang dibahasakan oleh para ulama, sunnah lawan dari apa? Lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah. Iya. Jadi ini sunnah dengan makna umum. Dan ini yang dimaksud di dalam buku ini. Iya. Dan umumnya dari para penulis ulama as-salaf yang menulis buku-buku akidah di masa dahulu, di masa Imam Ahmad, sebelumnya dan setelahnya, iya. Kalau mereka menulis tentang pembahasan akidah, mereka menyebutnya dengan sunnah. Ya, ini salah satunya ya. Buku Imam Ahmad ini. Dan risalah yang kita baca ini dari Imam Ahmad, kita akan terangkan bahwa ada di beberapa buku yang menukilnya, salah satunya di buku Imam Al-Lalaka'i, Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan di dalam buku itu beliau sebutkan akidah Sufyan Ibn Uyayna, akidah Ali Ibn Al-Madini, akidah Sufyan Al-Thawri, akidah Imam Al-Bukhari, akidah Abu Hatim, Abu Zur'ah. Ya. Kalimat-kalimat yang digunakan oleh para ulama di dalam membahasakan akidah, ya, mereka sebut dengan bahasa apa? As-Sunnah. Ada buku-buku yang ditulis. Kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khallal, As-Sunnah karya Ibn Abi Asim, ya, Syarh As-Sunnah karya Al-Barbahari, Sharih As-Sunnah karya At-Tabari, ya. Demikian pula As-Sunnah karya Ibn Abi Zamanin, Syarh As-Sunnah karya Imam Al-Muzani, dan banyak lagi dari para ulama kita yang menulis buku-buku akidah, pembahasannya adalah apa? Pembahasannya adalah akidah as-salaf dengan nama apa? Dengan nama as-sunnah. Baik. Setelah kita kenal apa makna as-sunnah ini, apa definisinya, usul sunnah, saya ingin memberikan pendahuluan yang kedua berkaitan dengan penamaan-penamaan akidah. Ya. Penamaan-penamaan ilmu apa? Akidah. Jadi kadang disebut dengan ilmu akidah, i'tiqad, as-sunnah. Ini penamaan ya. Kemudian apa? Asy-syari'ah, al-iman, at-tauhid. Ya. Ini sudah berapa? Sudah 6. Ya. Dan ini banyak digunakan oleh ulama kita. Akidah banyak ya buku-buku. Penulis akidah, akidah as-salaf ashabul hadith. Ya, misalnya. Kemudian disebut dengan i'tiqad. Juga banyak buku yang menulis i'tiqad. I'tiqad al-firqatun najiyah karya Ibn Battah. Al-i'tiqad karya al-Baihaqi. Ya, dan selainnya. Disebut dengan nama. Yang keempat disebut dengan nama Asy-syari'ah. Ini sudah 3 ya, as-sunnah ini yang paling banyak digunakan. Yang kedua akidah, yang ketiga apa? I'tiqad, yang keempat asy-syari'ah. Seperti buku Imam Al-Ajurri rahimahullah. Iya. Sebut dengan buku Asy-Syari'ah, kitab Asy-Syari'ah. Dari si buku Imam Al-Ajurri ini, semuanya adalah pembahasan akidah. Beliau tidak memberikan masalah fikih di bukunya. Iya. Kemudian yang ke lima disebut dengan nama Al-Iman. Ya. Karena itu kita dapatkan sejumlah ulama menulis buku-buku dengan penamaan Iman. Yang mereka bahas adalah pembahasan akidah. Seperti Al-Iman karya Ibnu Mandah. Dan sebelumnya Al-Iman karya Al-Qasim bin Salam. Al-Iman karya Ibnu Abi Syaibah. Iya. Kemudian yang keenam disebut dengan nama At-Tauhid, kitab At-Tauhid. Dan penamaan At-Tauhid ini masyhur dari penamaan buku-buku akidah. At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, kitab At-Tauhid karya Ibnu Mandah. Iya. Kitab At-Tauhid karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Maqdisi rahimahullah. Ya. Dan ini pembahasan tauhid. Lebih banyak lagi ditulis oleh ulama belakangan. Yang paling masyhurnya adalah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini sudah enam. Ada yang ketujuh dan kedelapan. Hanya saja yang ketujuh dan kedelapan ini, ya, kadang sebagiannya memberikan bentuk dari kritikan. Ya. Ada yang menyebut pembahasan akidah dengan penamaan Al-Fiqhul Akbar. Ya. Disebut dengan nama Fiqih Akbar. Ya. Ada juga yang menyebut nama ilmu akidah dengan Usuluddin. Usul ad-din. Ya. Dan kritikan pada usuluddin itu lebih banyak daripada kritikan terhadap penamaan fiqhul akbar. Ya. Baik. Sebab usuluddin agama semuanya bagian dari agama. Membagi usul kepada furu'. Menjadi agama menjadi dua, usul kepada furu'. Nah, ini kadang ada pembahasan-pembahasan. Hanya saja ini yang dipakai oleh para ulama. Ya, adapun sekarang ini ada penamaan-penamaan akidah disebut dengan nama ilmu filsafat, disebut dengan nama ilmu kalam, ya, disebut dengan nama penamaan teologi atau yang semisal dengan itu. Ini penamaan-penamaan yang tidak dikenal, ya, di kalangan as-salaf. Baik. Kemudian dari hal yang penting yang saya sampaikan di sini dan saya harapkan supaya dipahami. Dan ini adalah pintu bagi siapa ingin mempelajari buku-buku akidah di kalangan as-salaf. Harus dipahami bahwa pembahasan para ulama as-salaf di dalam buku-buku akidah itu banyak. Tapi mungkin saya bisa simpulkan pada dua pembahasan. Sebagaimana disimpulkan oleh guru-guru kita di dalam hal ini. Iya. Jadi siapa yang ingin mendalami ilmu akidah, dia hendaknya mengerti ada dua pembahasan pokok secara garis besar di dalam apa? Ilmu akidah itu. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang rukun iman yang enam. Pembahasan rukun iman yang enam. Iya. Apa itu rukun iman yang enam? Keimanan kepada Allah yang pertama. Yang kedua, keimanan kepada para malaikat. Yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab. Yang keempat, keimanan kepada para rasul. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat. Yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini enam rukun iman. Iya. Kalau di dalam pembahasan akidah, ya, semuanya dibahas dan diuraikan. Dimaklumi keimanan kepada Allah terbagi empat. Ada keimanan terhadap wujudillah, adanya Allah. Yang kedua ada keimanan terhadap rububiyah Allah. Yang ketiga keimanan terhadap uluhiyah Allah. Dan yang keempat adalah keimanan terhadap apa? Asma wa sifat. Karena itu di buku-buku akidah sering kita ketemukan ini. Ya. Buku-buku akidah yang di masa awal generasi pertama hingga abad ke 5, kalau mereka bahas keimanan kepada Allah, kebanyakan pembahasannya berkaitan dengan apa? Tauhid apa? Asma wa sifat. Kenapa? Karena memang penyimpangan yang banyak terjadi di masa itu dalam hal apa? Asma wa sifat. Karena itu mereka banyak menguraikan tentang tauhid, asma wa sifat. Berbeda ya dengan yang datang setelahnya. Ya, karena itu sebagian ulama kita kadang menulis buku dia khususkan untuk tauhid uluhiyah saja. Karena penyimpangan di tauhid apa? Uluhiyah tersebut. Ya. Ada keimanan kepada para malaikat. Keimanan kepada kitab-kitab. Keimanan kepada kitab ini masuk juga di dalamnya keimanan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Walaupun ini ada kaitannya juga ya kepada keimanan kepada Allah. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Iya. Ini termasuk pembahasan besar di buku akidah. Dan keimanan kepada para rasul. Diterangkan di dalam buku akidah keimanan kepada apa? Hari akhirat. Hari akhirat ini luas pembahasannya. Ya. Dan permulaan kehidupan akhirat di mana? Kuburan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Awal persinggahan negeri akhirat. Karena itu akan kita bahas nanti ya di uraian Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dia akan menyinggung tentang kehidupan di alam kubur. Iya. Baik. Kemudian di hari kiamat setelah hari kebangkitan ada al-ba'ats, kebangkitan. Ada pembahasan syafaat, ada pembahasan telaga. Iya. Ada pembahasan hisab, pembahasan mizan, timbangan, pembahasan as-sirat, pembahasan sorga, pembahasan neraka. Ini ada semuanya di buku-buku akidah. Kenapa? Karena masuk dalam rangkaian apa? Keimanan kepada apa? Kepada hari akhirat. Iya. Yang keenam, keimanan kepada takdir. Nah ini dimaklumi ya pembahasannya. Jadi ini pokok pembahasan pertama dalam buku-buku akidah. Adalah uraian terhadap apa? Enam, rukun iman. Ya. Pembahasan atau pokok pembahasan yang kedua dalam buku-buku akidah adalah penyebutan ya, pokok-pokok agama yang menjadi ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Penyebutan dasar keyakinan yang merupakan pemisah antara ahlul haq dan ahlul batil. Iya. Karena itu di buku-buku akidah disebutkan tentang ketaatan kepada siapa? Kepada pemerintah. Ini tidak ada hubungannya ya dengan rukun iman yang enam. Tapi dimasukkan di buku akidah sebab ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan siapa? Ahlul bidah. Di buku-buku akidah disebutkan tentang sikap terhadap para sahabat. Sikap terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Iya. Disebutkan juga sebagian masalah-masalah fikih seperti mengusap di atas sepatu, seperti salat Jumat dan sholat jamaah serta sholat id bersama imam. Ya. Disebutkan tentang penegakan hudud kepada pemimpin. Nah, ini disebut di dalam apa? Buku-buku akidah. Karena ini adalah ciri pembeda antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Karena itu jangan dikira ya bahwa orang yang keliru, oh ini dilihat di pembahasan rukun iman saja dia keliru. Ya. Tidak. Justru mengukur kekeliruan kadang lebih luas daripada itu. Iya. Hal yang merupakan ciri pokok penyimpangan itu sudah dijadikan sebagai dasar. Bahkan kadang salah satu masalah saja sudah dihukumi seorang itu. Ya, karena dia keliru di masalah pokok itu. Ya, jelas sekali ya hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya. Dia berkata, "Mabalun nisa?" Ya. Taqdis shaum wala taqdis shalah. Kenapa perempuan itu, perempuan yang haid, ya, dia mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salatnya? Ya, tanya, puasa, salat, yang lebih wajib yang mana? Hah? Salat kan? Kok puasa diqadha, salat tidak? Ya. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Langsung berkata, "Ahruriyatun anti? Apa kamu ini perempuan yang berpemahaman khawarij?" Ya, langsung dia tuh kan apa? Kalimat, "Apakah kamu ini khawarij dengan satu apa?" Hah? Dengan satu permasalahan. Dengan satu permasalahan. Ya. Karena itu seorang apabila dia paham pokok dari akidah itu apa, ini akan membuat dia mampu berlaku adil, memberi hukum. Ini fulan ahlul bidah, ini bukan ahlul bidah. Oh, ini bidahnya mengeluarkan dari keislaman, ini tidak. Kalau tidak mengeluarkan dari keislaman, bidah yang seperti ini dianggap dia bukan ahli sunnah. Ini tetap dianggap ahli sunnah. Ya. Yang berlaku adil seperti ini orang-orang yang paham akidah dengan benar. Jelas ya? Nah, karena itu termasuk kekeliruan. Banyak orang bergampangan, oh ini ahlul bidah, ini ahlul batil. Tapi dia gak ngerti kaidah-kaidah yang seperti ini. Usul sunnah belum pernah khatam. Ya. Ya, Masya Allah, kalau ditanya tentang orang, ya, lebih hebat daripada Al-Bukhari dan Muslim menjawabnya. Dan ini repot ya. Yang bikin banyak masalah. Ya. Yang bikin banyak masalah. Ulama-ulama saya yang mendalam di dalam pembahasan akidah, dalam sebagian pembahasan yang berkaitan dengan menghukumi seorang ini sebagai ahlul bidah atau tidak, dia kadang serahkan kepada ulama yang lebih alim darinya. Yang lebih alim darinya. Iya. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki apa? Etika dan adab yang baik. Ini salah satu fungsinya seorang mempelajari apa? Mempelajari akidah. Sebab orang yang memahami akidah yang benar, adabnya kepada Allah dan Rasulnya akan lebih besar daripada yang lainnya. Akan lebih besar daripada yang lainnya. Iya. Tatkala dia memahami ilmu akidah, dalam ilmu akidah itu diuraikan akidah yang benar. Diuraikan juga yang menyelisihinya. Ya, dan saya akan singgungnya walaupun global nanti di sela-sela pembahasan. Ya, saya keterangkan misalnya pembahasan takdir. Telah keliru dalam pembahasan takdir ini dua kelompok sesat. Kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah misalnya. Terus saya masuk di pembahasan para sahabat. Saya akan katakan telah keliru dalam pembahasan para sahabat ini dua kelompok sesat. Ya, kelompok Khawarij dan kelompok Rafidhah misalnya. Ya, masuk di pembahasan iman. Telah keliru dalam hal ini dua kelompok sesat. Kelompok Al-Wahidiyah dan kelompok Al-Murjiah. Ya. Kenapa diingatkan? Dibahas dalam pembahasan akidah. Sebab ini pokok memang. Untuk menguraikan yang hak dan yang apa? Yang batil. Dan ini fungsinya seorang mempelajari akidah. Jadi begitu dia mengenal akidah yang benar, akan terbiasa diri ini mengagungkan Allah dan Rasulnya. Akidah al-wala wal-bara'nya kuat. Iya. Dia lihat, dia kepada orang yang menyebarkan sunnah, dia cinta dan senang. Dan kepada orang yang menyebarkan bidah, dia memiliki kebencian, ketidaksukaan sesuai dengan kadar penyelisihannya. Ya, inilah kalimat sesuai dengan kadar penyelisihan. Nah, ini semuanya harus didetailkan. Ini pembahasannya dengan membahas apa? Membahas ilmu akidah. Jelas ya? Dan ini pembahasan tidak mudah. Seorang hanya baca satu buku, dua buku, tiga buku. Ya. Dia harus mengetahui pokok-pokok sunnah itu diketahui ya, dengan dua hal. Yang pertama, nukilan kesepakatan dari para ulama. Iya. Nukilan kesepakatan. Nah, bahwa ini adalah hal yang disepakati oleh as-salaf. Kemudian yang kedua adalah penjelasan bahwa ya, hal tersebut telah ditegaskan oleh sejumlah as-salaf bahwa ini adalah madhab dari as-salaf. Ini adalah jalan dari as-salaf. Ini dua cara di dalam menetapkannya. Adapun kalau seorang dia cuman baca saja, ya, kemudian setelah itu dia simpulkan sendiri. Jadi saya simpulkan jalan as-salaf itu begini. Iya. Ini kadang kuat ya pada ulama yang memang mumpuni di bidangnya. Tapi pintu yang ketiga ini banyak membuat orang tergelincir di dalamnya. Sehingga kadang dia berkata, oh ini jalan as-salaf. Padahal sebenarnya bukan jalan as-salaf seperti itu. Bukan jalan as-salaf. Nah, kalau kita lihat di kasus yang paling banyak itu, yang keliru dalam memahamian seperti ini, itu di kasus apa? Hajar menhajar, tahdir mentahdir, boikot memboikot. Ini yang paling banyak keliru. Ya. Paling banyak keliru. Dia baca buku satu. Darul, Lamudurul Mansur. Terdapat di dalamnya waqif as-salaf. Bagus bukunya. Ya. Ahli sunnah bergembira dengannya. Tapi dia pikir, di satu bab yang dia baca, itulah semua waqif as-salaf. Ya. Dia simpulkan sendiri. Akhirnya kadang jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan. Menerapkan bagaimana apa? Madhab salaf di dalam hal tersebut. Ya. Karena itu sekali lagi, ini perlu ya, dibahas dengan baik. Nah, kemudian di antara hal yang perlu saya ingatkan di sini tentang masalah talaqqi akidah itu, mengambil ilmu akidah. Iya, ini pembahasan ilmu akidah bukan pembahasan apa? Terbuka di dalamnya pintu otodidak. Iya. Dia mampu kuasai dengan baca sendiri tanpa berguru. Harus diketahui telah banyak orang-orang cerdik dari alam semesta ini tergelincir dan sesat di pembahasan akidah. Iya. Perhatikan Al-Ghazali. Siapa yang tidak memahami kejeniusan Al-Ghazali? Iya. Bagaimana hafalannya yang sangat banyak. Sampai dia digelari Hujjatul Islam Al-Ghazali. Bersamaan dengan itu, masuk dalam lingkup ilmu filsafat, ia keliru di dalamnya. Menyimpang di dalamnya. Ya. Dan Allah merahmati beliau di akhir hayatnya beliau bertobat. Ya. Beliau bertobat. Perhatikan. Orang yang cerdas seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Yang satu kali duduk. Dibacakan 100 hadis pun langsung hafal. Ya. Masya Allah ya. Luar biasa hafalannya. Ya, kalau kita lihat hafalan para ulama itu menakjubkan. Ya. Cuma duduk-duduk aja dengar. Datang majelis guru, duduk dengar. Hafal semua. Ya. Nggak ada satu huruf yang lewat. Nanti malam baru dia tulis yang dia dengar hari ini. Ya. Jelas ya? Dia tulis. Bahkan di kisah Imam Al-Bukhari diuji hafalannya. Kisah yang masyhur ya. Ketika beliau memasuki Baghdad. Diuji hafalan Imam Al-Bukhari. 10 orang mengujinya. 10 orang ini, setiap orang bawa 10 hadis. Ya. Dengan sanad dan matannya. Tapi sudah dibolak-balik. Ya. Sanad hadis pertama dikasih matan hadis 10. Ya, sanad hadis kelima dikasih matan hadis nomor 3. Dibolak-balik. Ya. Maka diuji oleh orang yang pertama. Ada hadis begini sanadnya, matannya begini. Kata Al-Bukhari, saya enggak paham hadis itu. Enggak kenal saya. Sebab ini memang hadis sudah terbalik. Kalau memang ada di hafalan, ya. Kalau ya Al-Bukhari benar, oh ya, itu hafalan memang betul haditsnya. Nah, orang akan tahu Al-Bukhari ini keliru. Sebab ini sudah dibalik. Nah, begitu Al-Bukhari bilang, oh, saya tidak kenal hadits ini. Baca hadits yang kedua, saya tidak kenal. Baca hadits yang ketiga, saya tidak kenal. Orang-orang paham bahwa Al-Bukhari ini orang yang mengerti. Selesai orang yang pertama 10 hadits, masuk orang yang kedua 10 hadits, orang yang ketiga sampai orang yang 10, lengkap sudah 100 hadits. Balik lagi Imam Al-Bukhari ke orang yang pertama. Adapun kamu tadi, hadits yang pertama kamu sebutkan sanadnya begini dan begini, yang benarnya dia begini dan begini. Hadits kedua, kamu sebutkan sanadnya begini dan begini, yang benarnya begini dan begini. Ini luar biasa ya. 100 hadits yang salah dia sudah hafal satu kali duduk. 100 hadits yang salah dia perbaiki lagi. Ya. Siapa yang bisa seperti itu? Hah? Ya, kita kalau hidup di masa Imam Al-Bukhari, tidak ada yang diterima hadits kita. Kita dari golongan rawi-rawi dhaif. Matruki. Ya, tapi alhamdulillah di masa ini kita diberi Imam Al-Bukhari juga. Itu alat rekaman yang antum pegang itu. Itu Imam Al-Bukhari kita. Baik. Jadi demikian. Bersamaan dengan kejeniusan mereka dan hafalan mereka, tidak ada yang berguru sendiri. Tidak ada yang belajar sendiri. Al-Bukhari gurunya berapa? Ya. Isyarah usul etikot ahli sunnah al-jamaah. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya. Al-Bukhari berkata, saya menjumpai lebih dari 1000 guru di berbagai negeri. Semuanya berkata, iman itu ucapan dan amalan. Satu pembahasan akidah masalah iman, ucapan dan amalan, dia dengar dari berapa? 1000 guru. Luar biasa. Ya kita, gimana ininya? Kadang dia baru baca, wah saya sudah belajar. Belum lagi dia berguru. Ya. Jelas ya? Maka ini ilmu diambil dari orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian di bidang tersebut. Dan alhamdulillah para ulama kita masih hidup. Ya. Dan mereka, ya, pekerjaan mereka adalah duduk dan mengajar manusia. Duduk dan mengajar manusia. Karena itu jangan dilantarkan kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini metode dalam mempelajari akidah hendaknya dipahami. Kenapa saya ingatkan ini? Ya. Sebab ini sudah menjadi musibah ya dari masa ke masa. Orang-orang yang keliru pemahamannya, keliru pemikirannya, memiliki keanehan-keanehan dan menyebarkan di tengah umat asalnya karena dia belajar sendiri. Ya. Belajar sendiri, memahami sendiri. Tidak ada guru yang mengajarinya, tidak ada salaf yang mendahulunya. Tidak ada salaf yang mendahulunya. Ya, padahal ulama kita belajarnya, ya, mereka belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, terus bersambung kepada para sahabat. Sahabat belajar dari siapa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah keistimewaan ahli sunnah. Mereka meriwayatkan buku-buku hadis, punya riwayat-riwayat mereka. Kutubus Sittah punya riwayatnya. Ya, bukan sekedar riwayat tidak paham maknanya. Maknanya pun mereka warisi pemahamannya dari para ulama. Ya. Walaupun tidak dalam bentuk ijazah, tapi pemahaman di dalam memahami hadis-hadis itu ada di apa? Uraian dari guru-guru kita hingga hari ini. Nah, disinilah keberadaan dan pentingnya. Ya. Ahlul ilm, para ulama itu di tengah umat. Harus dipahami. Ya. Hari ini harus dipahami oleh umat Islam. Bahwa belajar agama itu ada caranya. Ada metodenya. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau ini adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak paman beliau. Dari Bani Hashim. Dimuliakan oleh para sahabat. Bersamaan dengan itu Ibnu Abbas kadang mendatangi rumah seorang sahabat. Sudah mendekati siang. Ya. Ibnu Abbas tidak mengetuk pintu. Dia khawatir pemilik rumah sedang tidur. Tidur siang. Ibnu Abbas tidak minta izin untuk masuk. Tapi Ibnu Abbas tunggu di pintu. Kadang beliau tidur nunggu di pintu. Begitu pemilik rumah membuka pintunya kaget. "Wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata kamu beritahu, kami akan datang ke rumahmu." Ya. Kami akan datang ke rumahmu. Tapi demikianlah para ulama itu terdidik dalam menuntut ilmu. Ya. Dan inilah yang memberikan apa? Keberkahan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, andai kata Ibnu Abbas dia menuntut ilmu seperti umur-umur kita ini, ya, maka kita semua ini tidak ada apa-apanya dibanding Ibnu Abbas. Itupun dia menuntut ilmu masih kecil, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersamaan dengan itu, Ibnu Abbas diberi ilmu yang sangat banyak. Ya. Umar Ibnu Khattab memasukkan Ibnu Abbas dalam musyawarat di tengah para sahabat-sahabat yang sudah apa? Senior dan terkemuka. Ya. Maka ini harusnya dipahami dari metode para ulama salaf di dalam mengambil dan menimba ilmu itu. Baik. Kemudian di sini yang dari hal yang penting juga saya terangkan berkaitan dengan masalah beberapa ciri dan karakteristik akidah as-salaf. Iya. Sebab seorang yang mempelajari ilmu akidah hendaknya dia pahami bahwa akidah as-salaf itu ada cirinya. Ya, ada karakternya yang dengannya seseorang itu mampu membedakan ini akidah salaf atau bukan. Iya. Baik, di antara ciri dan khasais akidah salaf, ya, dia adalah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalan as-salaf. Ini tiga rangkaian. Iya. Akidah yang bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari jalan as-salaf. Nah, karena dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa sihhatul masadir, benar sumber pengambilan akidahnya. Nah, sebab ini sumber pengambilan akidah. Mereka mengambilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah, kesepakatan para ulama, ya, dan dari kias yang sahih. Nah, kias yang benar. Walaupun di masalah kias yang benar ini ada rincian-rincian, kita akan sebutkan nanti. Karena itu tadi saya lebih memilih membahasakan dengan bahasa, ya, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan apa? Jalan as-salaf. Sebab ini adalah sumber pengambilan. Ya. Nah, keluar dari hal ini, inilah yang menyebabkan seorang itu menyimpang di pembahasan akidah. Ya. Ada orang yang salah memahami ayat. Ada orang yang salah memahami hadith. Kadang dia pakai hadith. Tapi hadith-hadithnya hadith palsu. Dia bangun di atasnya keyakinan-keyakinan macam-macam. Iya. Dibangun di atas hadith apa? Hadith palsu. Kadang tidak ada asalnya. Seperti khurafatnya tukang maulid. Iya. Katanya ada hadith yang berbunyi, "Man aqama maulidi halat lahu syafaati." Siapa yang menegakkan maulidku, maka halal syafaat baginya. Ini masya Allah ya, hadithnya tukang maulid namanya. Ya. Mereka bilang ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Tidak ada hadithnya dalam Musannaf Abdul Razzaq. Mengada-ada saja. Ya. Mereka bikin hadith sendiri. Dan ini hadith masyhur ya di kalangan tukang maulid ini. Ya. Andai kata misalnya tidak masyhur, untuk apa kita apa namanya sebutkan? Jelas ya. Demikian pula di antara hadith yang masyhur, dan ini banyak tulisan, kalau siapa yang browsing-browsing di internet banyak tulisannya tentang Nur Muhammadiyah, cahaya Nabi Muhammad. Ya, ini mereka sandarkan lagi-lagi kalau ada apa-apa diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ya, tidak ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Hadith yang dari sisi makna mungkar dan batil, dari sisi sanad pun tidak ada asalnya. Nah, ini sumber pengambilan yang tidak benar. Akhirnya tumbuh darinya apa? Pemahaman-pemahaman yang keliru. Gululah terhadap Nabi. Seperti ucapan Al-Busiri dalam Qasidah Burdanya. Ya. Fa'inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Dari kedermawanan engkau Nabi Muhammad, terciptanya dunia dan akhirat. Jadi dunia dan akhirat ini karena siapa? kedermawanan Nabi Muhammad. Dan dari ilmumu, wahai Nabi Muhammad, engkau memiliki ilmu lauh dan kolam. Ya, jadi Nabi ini tahu semuanya. Takdir lauh dan kolam saja, kena lauhul mahfud, dikuasai semua oleh Rasulullah SAW. Ini pemahaman gulu seperti ini, kenapa? Ini dasarnya hadith-hadith seperti ini kadang. Ya, jelas ya? Demikian pula kalau mereka tidak berpegang dengan jalan as-salaf. Wah, ini adalah hal yang pasti akan menjatuhkan mereka ke dalam kesesatan. Karena mereka akan pahami ayat dan hadith itu dengan pemahamannya sendiri. Iya. Dengan pemahaman sendiri. Dan inilah yang menyebabkan banyaknya kerusakan. Banyaknya kerusakan. Kita sekarang melihat ya, kelompok-kelompok, jemaah-jemaah. Iya. Kalau disebutkan, mereka sebut, mereka bela pemikirannya, mereka sebut ayat, mereka sebut hadith. Ya. Luar biasa ya. Ayat hadith dia sebut. Tetapi pemahamannya, siapa yang memahami seperti itu? Siapa yang memahami seperti itu? Disebut tahrir apa? Dalilnya boleh berpartai. Oh, ada dalilnya. Ya. Apa? Ayat Al-Quran. Allah berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Hendaknya ada dari kalian satu umat. Nah, ini umat, bikin partai namanya. Ya. Dan ini ada di buku-buku mereka, pendalilan yang seperti ini. Jelas ya? Ya, lucu lagi jemaah tabligh, kenapa khuruj 40 hari? Ya, ada ayatnya khuruj di Al-Quran. Coba apa ayatnya? Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, dikeluarkan untuk apa? Manusia, subhanallah, hanya ada karena dikeluarkan di situ. Ya. Kenapa tidak pakai ayat yang lain tentang penduduk neraka? Wama hum bikharijina minha. Mereka tidak keluar dari neraka itu. Ya. Nah, ini pendalilan-pendalilan ya, lihat. Karena pemahaman apa? Pemahaman sendiri. Ya. Nah, ini kadang yang seperti ini jelas kita pahami. Ada sebagian orang mengambil ayat subhanallah syubhat di dalam memahaminya. Ta'wilnya luar biasa, syubhat. Nah, di sinilah pentingnya seorang mengenal sumber-sumber pengambilan akidah itu dari mana. Ya, agar supaya apa? Agar supaya ya, seorang tidak keliru dalam mempelajari akidah. Dia paham kalau akidah seperti ini, oh ini cirinya akidah yang benar begini. Dia tidak melihat ciri tersebut, dia tahu bahwa ini adalah akidah yang apa? Akidah yang tidak benar. Nah, ini ciri yang pertama ya. Apa? Karakteristik yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini kelihatannya agak masalah ini. Baterainya. Baik, jam berapa sekarang? Kita mau istirahat jam 10 ya. Di Baik, ini di pending aja dulu. Daripada saya lanjut nanti yang lainnya enggak dengar. Putus-putus ya. Untuk di akhwat mungkin putus-putus ya. Baik. Mungkin kita apa namanya? Break dulu untuk sesi istirahat. Sambil kita benahi sedikit apa namanya ini mikrofon, insyaallah taala kita lanjutkan di sesi yang kedua. Ya, untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.